وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Sebelum saya mulai kajian, saya ingatkan lagi kepada semua jamaah, khususnya jamaah muslimah, ibu-ibu, dan juga para akhwat yang hadir di kajian kita. Diharapkan apabila kajian sudah dimulai, tidak ada lagi yang keluar suaranya kecuali goresan tinta. Enak. Tidak ada suara yang keluar dari lisan kita ketika kajian dimulai. Karena ini merupakan salah satu bentuk takzim kita, pengagungan kita terhadap ilmu agama Allah Azza wa Jal. Karena Allah menyatakan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, maka dengarkan baik-baik dan diam. Mudah-mudahan dengan itu kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kepada jamaah ibu-ibu, saya harapkan ketika para ustadz sudah memulai khutbatul hajah, innal hamdalillah, diem, pegang buku, pegang pena, dan tegur apabila ada yang ngobrol atau berbincang-bincang ketika kajian berlangsung. Faham ya ibu ya? Nah, ini untuk kemaslahatan kita bersama. Karena saya berhusnudzan, semua ibu-ibu yang datang ke majelis kita tujuannya adalah dalam rangka thalabul ilmi, bukan dalam rangka ngerumpi, tapi dalam rangka thalabul ilmi. Maka saling menegur ya ketika ada yang ngobrol atau berbicara ketika kajian berlangsung. Naam, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan masail yang keberapa? Kedelapan. Yaitu permasalahan apa yang kedelapan? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta salati. Bahwasanya dakwah itu harus dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu. Maksudnya sebelum materi-materi yang lain. Bahkan materi tentang salat sekalipun. Dan ini yang dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Mekah sebelum hijrah? 13 tahun. 10 tahun pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya mengajak, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah yang dibangun di atas nubuah yang hak, yaitu mengawali dakwah tersebut dengan tauhid. Dan bahkan bukan cuma makna di mengawali dakwah berarti maknanya di hanya di awal-awal saja dakwah dengan tauhid, tidak. Bahkan dakwah tauhid itu adalah dakwah yang harus selalu diserukan minal bidayah ilan nihayah, dari permulaan sampai akhir daripada dakwah. Ya, tapi ingat, ini yang kita maksud prioritas. Faham arti prioritas? Banyak orang enggak tahu arti prioritas atau bahasa Arabnya aulawiyat. Ketika kita menyatakan bahwasanya dakwah tauhid itu adalah prioritas dalam dakwah Ahlussunnah, sebagian orang tidak paham arti bahasa negerinya sendiri. Prioritas diartikan oleh sebagian mereka, prioritas itu maknanya adalah cuma. Sampai ada seorang syekh dari Yaman, salah seorang pengajar di Darul Hadis Al-Fuyush, pengajar ilmu Al-Quran dan fiqh. Ada yang menghubungi saya via WA dan menegur, "Ustaz, wawaya Aba Syahid, apakah benar engkau di dalam dakwahmu di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Linggau," katanya. "Apakah benar dakwahmu itu cuma mengajarkan tauhid? Dan engkau memaksa dai-dai yang lain untuk cuma mengajarkan tauhid dan jangan mengajarkan yang lainnya?" Ya, berarti apa? Difahami seruan yang selama ini kita selalu suarakan, prioritaskan tauhid, diartikan apa makna prioritas? Cuma. Padahal kalau orang itu sekolah, dan rata-rata sekolah, cuma saya justru yang gak sekolah. Saya sekolah itu cuma tamat SD, Anda harus tahu. Ya, kalian belajar kepada orang yang gak terlalu banyak makan bangku sekolahan. Alhamdulillah, bagi saya nikmat karena tidak terlalu banyak mempelajari ajaran liberal di sekolah. Itu entah mereka tidak mengerti makna prioritas, atau mereka ini ingin membuat akadzib, berbagai macam kedustaan-kedustaan. Sehingga ketika ana ditegur demikian, ana bantah. "La ya syekh, innama aqul anna da'wata tauhid hiya aulawiyatun fi da'watina," yakni fi da'wati ahli sunnah. "Tidak demikian ya syekh, ana cuma menyatakan bahwasannya prioritas utama dalam dakwah itu tauhid." "Ma makna aulawiyat?" Ana tanya kepada syekh. "Apa menurut antum aulawiyat itu?" Kalau syekh faham, "Ya ini ahamu syai," kata syekh, "ya ini perkara yang paling penting yang harus kita kedepankan." Kalau syekh faham, karena dia orang berilmu. "Jadi ini yang anda suarakan. Apa buktinya ya syekh?" "Fi ba'dil ahyan udarris kitab al-fiqh indal ikhwan." Alhamdulillah. Dalam sebagian keadaan, anak contohkan di Merasi, sebulan sekali kita punya jadwal pelajaran fiqih. Dan bahkan setiap hari, kulla yawm, wa adhun ha'ula ma yastati ayyudarisa syabab kulla yawm, kitab al-fiqih. Dan ana yakin mereka sendiri enggak akan mampu untuk mengajar sampai sekarang setiap hari fikih, setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari ana di markas ya Syekh mengajar kita fikih. Dan itu menjadi saksinya adalah para thullab, para saksinya adalah para santri saya ya Syekh. Wallahi haula'i kadzabun. Mereka itu adalah para pendusta. Dan antum saksi. Bagaimana ana juga mengajarkan kitab fiqih, mengajarkan kitab hadis. Bahkan terkadang ana mengajarkan mawa'iz, nasihat-nasihat dari kitab-kitab para imam salaf. Jadi makna daripada aulawiyat atau prioritas adalah menjadikan tauhid sebagai inti utama dalam pembahasan kita. Bukan cuma satu-satunya dalam dakwah. Setelah ana bantah, walhamdulillah hadza syekh meminta maaf. Sa'an sahu. Kalau gitu aku akan nasihati dia lagi. Sa'an sahu. Aku akan nasihati dia lagi dan aku akan menasihati dia lagi. Jangan sampai teman-temannya mengundang ahlul bidah. Karena kita sedang berbincang-bincang tentang seorang hizbi yang pernah kita bantah dulu. Kepala dari kepala organisasi Al-Hikmah yang pernah diundang ke kota ini. Itu yang kita bantah. Kemudian subhanallah nanti sebagian antum akan kirim rekaman syekh tersebut. Kata syekh, orang ini berkelit. Saya enggak tahu. Saya enggak pernah undang syekh itu katanya. Hah? Terus yang kemarin datang siapa yang mengundang? Tamu tak diundang kayak jelangkung. Hah? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Padahal iklan apa itu? Poster-poster disebarkan bahkan di grup mereka, kok dibilang bukan kami yang bertanggung jawab. Saya enggak tahu, saya enggak kenal syekh itu. Ada maujud. Dan ana berhubungan dengan seorang syekh yang syekh ini adalah salah satu guru dari guru besar orang-orang tersebut. Berkelit, enggak, kami enggak ngundang, kami enggak ini, kami enggak itu. Allah. Hah? Maujud ana. Ada di sini. Ya, jadi maksud ucapan kita aulawiyat dalam dakwah adalah prioritas utama dan bukan cuma satu-satunya. Ingat. Prioritas utama dan bukan satu-satunya. Makanya ana bilang hadzal rajul yatajahal au yadzib. Ana bilang ya Syekh, demi Allah orang ini pura-pura bodoh atau dusta terhadap engkau. Kalau kamu datang, kamu bisa lihat nanti. Tanya kepada murid-muridnya, siapa yang mengundang? Masa enggak tahu? Nas'alullah salamah min ha'ulail kadzabin. Nah, hatta salah kita lanjutkan. Bahwasanya dakwah itu harus dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu, sebelum materi-materi yang lain, bahkan sebelum materi tentang salat. Karena salat itu rukun keberapa? Rukun kedua. Rukun pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Kenapa Allah jalla wa ala meletakkan rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah tidak salat dulu? Kenapa? Karena tahu la ilaha illallah adalah prioritas di dalam berislam. Di mana semua amalan-amalan tersebut tidak bisa diterima. Salat, puasa, haji, zakat, siam Ramadan. Semua itu tidak bisa diterima kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Tapi Ustaz, ada syubhat. Kan katanya sekarang kami juga menyatakan, mereka juga menyatakan aulawiyah dalam dakwah itu tauhid katanya. Tapi bedanya ana dengan Jundiyun katanya. Murid-muridnya Jundi itu perbedaannya kalau kami ini mengajarkan tauhid enggak harus membahas kitab tauhid. Emang harus bahas kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak harus usul salasah, enggak harus kitab tauhid, enggak harus usul sitah, enggak harus qawaidul arba. Jadi apa? Kami ini mengajarkan tauhid, memprioritaskan tauhid, tapi bukunya kitab sifat sholat Nabi. Pakai kitab fikih. Pakai kitab akhlak. Nanti kami bawa pelan-pelan, kami singgung-singgung juga bab tentang tauhid melalui kitab fikih tersebut. Mumpung ada cucunya Muhammad bin Abdul Wahab kitabnya. Ya. Di dalam sebuah kitab yang berjudul At-Tamhid li Syarah Kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Cucu langsung daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Antum tahu ketika dahsyatnya kesyirikan di Najd, di mana diawali dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sana, apakah antum mengira bahwasanya ketika kesyirikan itu dahsyat di Najd, bahwasanya ulama Najd tidak mendakwahkan tauhid? Apakah antum kira demikian? Tidak, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahkan mereka juga para ulama'ul amsar, para ulama-ulama di kota-kota tersebut, mereka mendakwakan tauhid. Tapi apa perbedaannya dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab dengan para ulama-ulama tersebut? Dikatakan di sini. Ingat, bukan saya yang bilang. Kalau saya enggak berhak untuk berfatwa, kita di talibul ilm, bahkan tuwailibul ilm. Ini seorang alim dari ulama'ul kibar, cucu daripada cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kitabnya ada di hadapan kita, kitab At-Tamhid, kitab yang aslinya bukan karya tangan beliau, bukan karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz, tapi beliau mengajarkan kitab Tauhid, kemudian ditafriq, dicatat oleh muridnya, kemudian dibukukan. Apa kata cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? Falladhi tamayyazat bihi da'watul imam al-muslih rahimahullah. Maka perkara yang membedakan dengannya dakwah al-imam al-muslih, orang yang mengadakan perbaikan dan pembaharuan, yaitu al-imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang membedakan dakwah beliau dengan dakwah para ulama-ulama yang hidup di masa beliau. Anna da'wata fiha ila syahadati alla ilaha illallah da'watun tafsiliyatun. Bahwasanya dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid. Tapi apa perbedaannya? Kalau dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwatun tafsiliyatun, laisat ijmaliyatan. Dakwahnya itu dakwah tauhid secara tafsil, diperinci. Mulai dari bab makna la ilaha illallah, diterangkan konsekuensinya, syahadatnya, kemudian penyempurnanya, kemudian pembatalnya, dan setiap pembatal tersebut dirinci lagi apa saja yang menyebabkan seseorang itu batal Islamnya, dirinci. Ini perbedaannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Laisat ijmaliyatan, dan bukan dakwah secara global. Ammal ijmal fayad'u ilaihi kathirun mimman yaqul nahtamu bitauhid wa nabra'u minasyirki. Adapun dakwah secara global, maka kebanyakan da'i juga ngaku mengajak kepada tauhid. Mereka menyatakan nahtamu bitauhid wa nabra'u minasyirki. kami juga sama memprioritaskan tauhid dan kami antipati dari kesyirikan. Lakin kata Syekh, akan tetapi la yazkuruna tafasila dzalik, mereka itu enggak pernah mau membahas perincian tentang tauhid. Pingin mengajarkan umat tentang tauhid, tapi yang dibaca kitab sifat sholat Nabi Syalbani. Kira-kira bisa enggak sifat sholat Nabi merinci perincian hukum datang ke dukun, jenis-jenis jimat, ajimat. Kalau semisalnya ini ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar, jenis jimat ini kayak gini, bisa enggak? Bisa. Mengajarkan kitabnya Tazkiyatun Nufus. Mengajarkan kitab yang berkaitan dengan al-akhlak al-karimah, bisa enggak merinci tentang prinsip-prinsip tauhid, jenis-jenis tauhid, bab-bab tauhid, bisa enggak? Hah? Enggak akan bisa. Dan saya belajar di Yaman. Saya duduk di majelis Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah, guru saya. Beliau telah wafat terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Kemudian kita belajar kepada orang tuanya negeri Yaman, Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi. Saya duduk di majelisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, pengarang kitab Tauhid. Saya duduk di majelisnya Syekh Muhammad bin Saleh As-Somali, ulama-ulama kibar negeri Yaman. Saya duduk di majelisnya Syekh Abdullah Az-Zamari. Sering saya datang ke sana, ke majelisnya mereka. Saya sering menghadiri kajiannya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam ketika mereka mengajarkan kita, mengajarkan tentang materi-materi tauhid. Wallahi, apa yang diumumkan tentang ilmu tauhid, enggak ada di antara mereka yang membahas kitab fikih. Pelajaran tauhid dibuka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikaji kitab sifat salat Nabi, enggak ada. Ma'ruf di kalangan ulama dan thalabatul ilm, kalau disebut fannul fiqh, fan tauhid, pelajaran tauhid, pasti yang dikaji itu kitab tauhid. Karena dengan itu kita akan bisa mengetahui perincian-perincian tentang tauhid. Ini yang membedakan. Bahkan apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Ar-Rasail As-Sakhsiyah, dinukilkan di sini, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mulai menawarkan dakwah tauhid kepada ulama-ulama di masa itu, kata beliau, wafakuni ala ma qultu. Setelah aku tawarkan, ternyata mereka semua setuju dengan apa yang aku ucapkan. Setuju, dakwah itu prioritas utama adalah tauhid. Setuju mereka semua di masa itu. Walaupun kesyirikan menyebar luas, tapi apa? Wa khalafuni fi mas'alataini. Tapi para ulama-ulama di masa itu, mereka menyelisih aku dalam dua perkara. Yang dua perkara ini adalah menjadi perkara inti daripada pembagian-pembagian tauhid atau perincian-perincian dalam bab tauhid. Masalah apa itu? Fi mas'alatit takfir wa fi mas'alatil qital. Yaitu bab tentang permasalahan vonis kafir kepada orang-orang musyrik. Itu mereka enggak setuju. Kenapa? Ini bukan syirik. Masa yang disembah itu bukannya makhluk-makhluk yang jelek, yang disembah itu para wali, para nabi. Masa dikatakan syirik? Enggak setuju mereka. Vonis kafir. Dan enggak setuju dalam permasalahan memerangi orang-orang musyrik. Dari dua permasalahan ini keluarlah cabang-cabang bab pembahasan tentang perincian tauhid. Jadi apa di sini? Kita dapat mengambil faedah disebutkan di sini. Dinukilkan oleh cucunya dari kitab Ar-Rasail As-Sakhsiyah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yaitu apa? Bahwasanya dakwah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab yang dengan izin Allah telah menjadi sebab tajdid, pembaruan Islam, pembaruan akidah kaum muslimin di abad ke-12 sampai abad kita. Apa perbedaannya dengan dakwah-dakwah yang lainnya? Perincian dalam bab tauhid. Inilah yang merubah keadaan umat. Para ulama di masa itu menjelaskan tauhid, tapi karena cuma ijmal, akhirnya sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana di Ahsa, orang-orang yang menjadi pelopor kesyirikan ngakunya adalah muslimin dari kalangan tasawuf, kuburi, para penyembah kubur, yang mereka itulah yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan Amir yang menjadi pedang bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di masa tersebut. Jadi paham sampai di sini? Hah? Perbedaan dakwah yang benar-benar menjadikan tauhid sebagai prioritas, mereka mau merinci tentang anwa'us syirik, afradus syirik, tentang jenis-jenis kesyirikan kepada Allah. Coba antum tanya sufi-sufi yang nyembah kubur itu, kalian dakwahkan tauhid enggak? Iya. Kamu ngajak pada kesyirikan? Enggak. Kami ini tahu syirik itu dosa terbesar, tapi perbuatan mereka nyembah kubur. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena enggak tahu tentang perincian-perincian tauhid. Makanya ajahalul jahli, kebodohan yang super, kebodohan yang double. Kalau ada yang menyatakan kami ini memprioritaskan dakwah tauhid tapi menghindar dari kitab-kitab tauhid. Apa sebab menghindar dari kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Anggap memang enggak ada wajib dalil, wajib orang ngaku salafi ngajinya kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Oke, tayyib. Enggak perlu kaji kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang ada enggak kitab yang dia itu isinya mudah dipahami oleh orang yang belajar tauhid dari kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab zaman sekarang? Enggak mungkin kita mengajari orang awam kitab tauhidnya langsung karya Al-Imam Al-Bukhari. Kita mengajarkan karya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kita mengajarkan akidah langsung kitabnya Al-Imam Abu Hanifah. Baca kitab Al-Fiqhul Akbar. Gak mampu mereka. Antum lihat mau di Saudi, mau di Yaman, orang itu dibina oleh para ulama. Kalau mau belajar tauhid, yang diajarkan pertama kepada kita adalah kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya belajar Rosail Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dari Usulul Salasah sampai semua kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab di hadapan Syekh Yasin Al-Adni Hafiz rahimahullah. Kami diajarkan dari kitab-kitab kecilnya Muhammad bin Abdul Wahhab sampai selesai. Sampai ketemu kitabnya Ibnu Taimiyah, sampai ketemu kitabnya Al-Imam Al-Ajuri Kitabus Syariah, diajari bertahap. Tapi pertama kali yang diajarkan untuk kami menyelesaikannya yaitu kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang ulama bimbing kita dengannya. Antum baca kitab-kitab bimbingan belajar bagi para penuntut ilmu karya Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian karya Syekh Ali Ar-Rajihi, kitab karya Syekh Ahmad Bazmul. Ketika disebutkan pelajaran tentang tauhid yang disebutkan oleh mereka kitab siapa? Yang pertama pasti kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena para ulama tahu kitab ini yang bagus bagi para pemula dan bahkan bagi para ulama. Anda pernah dengar ucapan Syekh Al-Fauzan, kitab ini bukan cuma dibutuhkan oleh thalibul ilm, bahkan al-ulamaul kibar. Kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut dibutuhkan oleh penuntut ilmu dan bahkan oleh para ulama-ulama senior. Makanya para ulama-ulama kibar gak gengsi ngajarkan kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Al-Fauzan, lihat, kalau antum ikuti pelajaran-pelajaran Syekh Al-Fauzan, hampir diselesaikan kitab-kitab karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan Syekh bin Baz keluar karya-karyanya mensyarah kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Gak gengsi ulama-ul kibar. Ini para tolib, bahkan tuwailib. Tau tuwailib? penuntut ilmu kelas junior berusaha untuk berpaling dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab, entah karena gengsi, entah karena syubhat, atau karena takut. Nah, yang ketiga, kemungkinan karena takut. Karena dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini banyak gak disukai oleh masyarakat umum. Kalau yang dikaji kitab Tauhid yang hadir cuma 10-20 orang. Apalagi aku pernah gak dengar seminar khusus pembahasan tentang pembatal keislaman di rumah sakit A, rumah sakit B, di hotel A, hotel B. Gak pernah ada yang masuk ringnya saya kayak gitu. Dan belum tentu ada yang hadir kalau pembahasan kayak gitu. Kecuali orang yang Allah Jalla wa'ala berikan hidayah. Tapi kalau yang dibahas, Masya Allah, fikih pemuda, fikih pemudi, ta'aruf ala islami, Masya Allah. Coba, hatta hizbiyin datang yang gak kenal la ilaha illallah, hatta ahlul bid'ah datang, tapi pulang dapat faedah, jadi anti dari bid'ah, jadi anti dari kesyirikan, enggak. Cuma kumpul-kumpul kebo tadi. Cuma kumpul-kumpul ala kebun binatang. Semua ada yang muncung bibirnya, ada yang keluar taringnya, ada yang matanya di kanan, ada yang matanya di belakang. Ada gak hewan mata di belakang? Hah? Ada yang hewan yang jalannya maju, hewan yang jalannya mundur. Ini yang namanya persatuan kebun binatang. Perkumpulan kebun binatang itu demikian. Kalau yang dibahas tentang tauhid, hilang para penuntut ilmu kecuali orang-orang yang Allah Jalla wa'ala berikan hidayah. Subhanallah. Dan ini merupakan sunnatullah di mana-mana. Kalau pembahasan itu selain daripada tauhid rame. Tapi kalau pembahasan itu pembahasan tentang tauhid sulit kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah. Ya, jadi antum bisa baca di halaman awal cetakan anak halaman 69 bab tentang wajibnya berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, diterangkan di sini perbedaan dakwahnya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan dakwah-dakwah yang lainnya yang tidak memberikan pencerahan akidah kepada umat di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, jadi enggak perlu. Walaupun sampulnya nakutin, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu gak pernah nakutin. Sampulnya hitam, berarti serem. Tidak. Ya, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang menyejukkan umat. Mana tadi pertanyaan? Nah, kemudian kita lanjutkan permasalahan yang keberapa? Yang ke-9 ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, anna makna yuwahidullah makna syahadati alla ilaha illallah, bahwasanya makna ayyuwahidullah, apa arti ayyuwahidullah, hendaknyalah mereka mentauhidkan Allah, dia merupakan makna daripada syahadat la ilaha illallah. Karena hadis tentang diutusnya Rasulullah diutusnya Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah ke negeri Yaman dalam satu riwayat, apa kata Nabi, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah, hendaknyalah pertama kali materi yang kau sampaikan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lainnya dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya, apa kata Nabi, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuwahidullah, hendaknyalah pertama kali yang engkau serukan manusia kepadanya adalah mengajak mentauhidkan Allah. Berarti tauhid adalah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Tauhid apa kira-kira yang dahulu Rasulullah serukan kepada orang-orang jahiliyah? Tauhid uluhiyah. Nah, kemudian al-ashirah yang ke-10, anal insana qad yakunu min ahli alkitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha, bahwasanya sesungguhnya manusia terkadang dia itu dari kalangan ahli alkitab tetapi dia tidak mengerti la ilaha illallah, atau mengetahui la ilaha illallah makna la ilaha illallah, tetapi wala ya'malu biha, dia tidak mengamalkan makna la ilaha illallah. Walaupun orang-orang terdahulu juga sebagian mereka faham tentang la ilaha illallah, tahu mereka, tapi kenapa diajak lagi? Hah? Kenapa kita itu perlu mengajak lagi kepada la ilaha illallah? Bisa jadi umat enggak tahu makna la ilaha illallah. Sebagaimana keadaan mayoritas penduduk negeri ini. Buktinya ketika ditanya makna la ilaha illallah, masih banyak menjawab apa? Makna la ilaha illallah cuma tiada Tuhan selain Allah. Bahkan kayak jamaah tabligh mati la ilaha illallah, la qadir alal ikhtira'i illallah, la khaliqa illallah, ditarik kepada makna tauhid rubu. Iya, mereka berarti mereka enggak tahu. Atau semisalnya mereka pun tahu, banyak orang-orang di negeri ini wala ya'malu biha, enggak mengamalkan la ilaha illallah. Makanya dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang tidak akan pernah berhenti. Baik melalui tangan kita kalau Allah Jalla wa'ala memberikan umur, atau melalui tangan para duat yang lainnya yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada mereka nikmat manhajus salaf yang sebenarnya. Ya. Nah, karena dakwah itu terkadang butuh estafet. Ya. Gak harus kita. Karena kita ini terkadang dikejar yang namanya kematian. Kita hari ini sedang menyerukan tauhid dan kita sudah membuat rencana bagaimana dakwah tauhid ini bisa tersebar luas di Sumsel. Kita akan membuat ini, membuat itu. Tapi kalau takdir berkata lain, tiba-tiba kita diumumkan besok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Abu Syahid Muhammad Robani, telah meninggal Abu Saddad Edi Wala, telah meninggal Abu Sulaiman Ari. Mau apa? Kalau sudah Allah Jalla wa'ala takdirkan demikian, la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Makanya butuh estafet dakwah ini. Ya, dan antum-antumlah para murid yang melanjutkan perjuangan dakwah ini. Ya. Nah. Kemudian al-hadiyat asrah, permasalahan yang ke-11, at-tanbihu 'ala ta'limi bitadrij. Peringatan tentang pentingnya belajar itu bitadrij atau bitadarruj. Apa bitadrij? Dengan bertahap. Apa tahapannya? Apa tahapannya? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan belajar agama itu ud'uhum ila ayyuhaidullah. Ini yang pertama. Kalau antum mau belajar agama, maka pelajarilah bab tauhid. Ini tahapan yang Allah Jalla wa'ala ajarkan, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yang para sahabat ajarkan kepada kaum muslimin. Pelajari tauhid. Kalau da'i mau dakwah, dakwakan dulu manusia kepada tauhid. Baru setelah itu kata Nabi, fa'inhum ato'u kalidhalik. Kalau mereka sudah mau nurut dalam perkara tauhid, mereka sudah mau diperbaiki tauhidnya, baru fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim alhadith. Baru setelah itu ajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban setelah mentauhidkan Allah. Ini tahapan yang Rasulullah uswatun hasanah mengajarkan kita. Metode mengajar manusia itu seperti ini. Ajarkan dulu tauhid. Makanya para guru harus ngerti manhaj al-anbiya fi dakwah. Mengajarkan sunnah itu bukan terserah kita milihnya mau ini. Yang penting kita ajarkan dulu. Yang penting sunnah. Enggak. Bukan yang penting sunnah dalam hal bab materi, tapi caranya juga harus mengikuti cara sunnah. Karena manhaj dakwah itu juga ibadah. Dan ibadah juga harus mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah dalam menyebarkan sunnah, yang pertama apa diajarkan? Tauhid. Di sini 10 tahun. Ya, makanya itu juga yang akan menjadi tekad kita. 10 tahun pertama kita akan menjadikan tauhid sebagai prioritas utama. 10 tahun selanjutnya belum tentu hidup. Ya, 10 tahun pertama saja belum tentu masih hidup. Ya, makanya antum sebagai para penuntut ilmu bersyukur kepada Allah. Ketika Allah Jalla wa'ala masih anugerahkan kepada kita nikmat majlis ilmu, jangan sampai kita sering absen sayang. Karena antum nanti akan merasa hilangnya nikmat ini, merasa kehilangan ketika majlis ini sudah enggak ada lagi. Imma karena dilarang waliul amr, wa imma karena matinya para duaat, baru antum akan merasakan kehilangan yang sangat. Ya, makanya bersyukur kepada Allah dan jaga nikmat ini. Baik. Kemudian yang ke-12, yang terakhir kita bahas dalam kajian ini, yaitu al-bada'a bil aham fal aham. Dalam dakwah itu haruslah memulai, ini yang sering kita ingatkan, al-aham fal aham. Bahaslah perkara yang paling penting dalam agama, nomor satu. Fal aham, kemudian bertahap menuju yang penting selanjutnya, nomor dua. Apa yang paling aham? Kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Fauzan, ad-da'watu bil aham fal aham wa ahamu at-tauhid. Dakwah itu kita bahas yang paling penting nomor satu, kemudian yang penting selanjutnya nomor dua, nomor tiga, dan yang paling penting adalah mengajak manusia kepada tauhid. Dan ini yang selalu kita ingatkan, pegang. Dengan ini kita akan membedakan mana dai sunni, mana da'i sunni salafi, mana sunni salafi. Tahu sunni salafi? Seorang yang sunnah mengikuti manhajnya salafus saleh. Kalau istilah sunni salafi, istilah Syekh Mukbir rahimahullah, secara zahir kayaknya sunni, tapi dalam keadaan suka ngajak kepada panggung demokrasi. Salafi, salafi tapi berbau demokrasi. Itu singkatan. Salafi, salafi, demokrati. Ya, hati-hati. Kalau sudah orang hobi main jari ketika pemilihan, atau hobi main jari pakai isyarat jari, walaupun enggak bilang pilih si anu, tapi ya akhi. Ya akhi. Ini nih, akhi. Paham kan? Akhi, jangan ini. Ini nih. Ah. Nomornya nomor ini. 2. Jangan 1. Oh, Jokowi, oh. Jokowi. Ah. Allah yahdi. Nah, wallahu ta'ala a'lam.